Oke, dikasih yang kedua, Lida. Oke, Berwarna Yu Mahkota, monggo. Gue di atas sana, kita main lagi. Ya, selagi. Ayo dijukin lagi, yo. Ya. Rekan Bakti yang terkati pulang, selamat siang. Hai sayangku, hari ini aku cantik, cantik bagai bidadari, bidadari di hatimu. Hai sayangku, perlakukanlah diriku seperti seorang ratu, ku ingin dimanjakan. sabar ya.